Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'da. Kita lanjutkan pelajaran Al-Usul min Ilmi Al-Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, yang akan membahas masalah tentang al-ijma'. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala: al-ijma'u ta'rifuhu. Al-ijma'u lughatan al-azmu wal-ittifaqu. Fastilahan اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع وخرج بقولنا مجتهدي العوام المقلدون فلا يعتبر يعني تستيت ميميا al-awam wa kharaja bi qawlina mujtahidi al-awam wal muqalliduna fala yu'tabaru wafaquhum fala yu'tabaru wifaquhum wala khilafuhum wa kharaja bi qawlina hadhihi al-ummati ijma'u ghayriha fala yu'tabaru وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع Walijma'u hujjatun liadillatin minha al-ula qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas fa qawluhu shuhada'a 'alan nas yashmulu shahadata 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim wa shahidu qawluhu maqbulun الثانية قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حق الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة الرابعة أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم فكيف يجوز أن تجمع هذه الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبيها إلى قيام الساعة على أمر باطل لا على أمر باطل لا يرضى به الله هذا من أكبر المحال هذا من أكبر المحال أنواع الإجماع الإجماع نوعان قطعي وظني الأول فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا kaunahu hujjatan wa yakfuru wa yukfaru mukhalifuhu idza kana mimman la yajhaluhu. Atsani wa dhanni ma la yu'lamu illa bitatabbu'i wal istiqra'i wa qad ikhtalafal ulama'u fi imkani thubutihi wa arjahul aqwali fi dhalika ra'a syaikhul islam wa arjahul aqwali fi dhalika ra'yu syaikhul islam ibn taymiyah haitsu qala fil aqidatil wasithiyah wal ijma'u alladhi yandabitu ma kana 'alaihi salafus salih idz ba'dahum kasura al-ikhtilafu wa intasharatil ummatu intaha. Wa'lam anna al-ummata la yumkinu an tajma'a ala khilafin ajma'a yusmi'u an tujmi'a la yumkinu an tujmi'a ala khilafin ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairu mansukhin fa innaha la tujma'u illa ala haqqin wa idza ra'aita ijma'an tadunnuhu mukhalifan lidzalika fandur fa imma ayyakuna ad-dalilu ghairu sahihin aw ghairu sarihin aw mansukhun aw fil mas'alati khilafin lam aw fil mas'alati khilafun la ta'lamhu. Syurutul ijma'i. Lil ijma'i syurutun minha al-ula ayyathbuta bitariqin sahihin bi ayyakuna imam mashhuran bainal ulama'i aw naqalahu thiqatun wasi'ul itla'i. Athaniyah itla'i aw naqalahu thiqatun wasi'ul itla'i. Athaniyah alla yasbukuhu alla yasbikahu khilafun mustaqirrun fa in sabaqahu dhalika fala ijma'a li anna al aqwala la tubtalu bima la tabtulu bimauti qailiha fal ijma'u la yarfa'ul falijma'u la yarfa'ul khilafus sabiq khilafas sabiq falijma'u la yarfa'ul khilafas sabiq wa innama yamna'u min huduthi khilafin hadha huwa al-qawlur rajihi liquwwati hadha huwa al-qawlur rajihu liquwwati ma'khudhihi liquwwati ma'khadhihi wa qila la yushtaratu dhalika fa yasihu ayyan akida fil 'asri tsani ala ahadil aqwali sabiqati wa yakunu hujjatun ala hujjatan wa yakunu hujjatan ala man ba'dahu wa la yushtaratu ala ra'yil jumhuri inqiradu 'asril mujmi'ina fayan akidu lijma'u min ahlihi bimujarradi ittifakihim wala yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du li anna al adillata ala anna al ijma'a hujjatun laysa fiha ishtiratun qiradul asri laysa fiha ishtirat tunkiradil asri wali anna al ijma'a hasala sa'atat tifakihim faman ladhi yarfa'uhu wa idha qala ba'dul mujtahidina qawlan aw fa'ala fi'lan wa ishtahara dhalika baina ahli al-ijtihadi wa lam yunkiruhu ma'a kudratihim ala al-inkari fakila yakunu ijma'an wakila yakunu hujjatan la ijma'an wakila laisa bi ijma'in wala hujjatin wakila inin qaradu qabla al-inkari fahuwa ijma'un لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرتهم على الإنكار دليل على موافقتهم وهذا أقرب الأقوال. Ini pembahasan tentang al-ijma. Al-ijma lughatan dia masdar dari ajma'a yajmi'u ijma'an. Artinya azam. Sehingga orang itu kalau menyatukan niat, menyatukan hati, disebutkan dengan jam'ul qalb. Itu maksudnya azam. Juga ijma dalam lughah bisa bermakna al-ittifaq, sepakat. Baik. Adapun dalam istilah ilmu usul, ijma itu adalah mengambil dari makna ittifaq. Bukan azam tapi ittifaq. Yang lebih nampak di sini. Ittifaknya siapa? Ittifaknya mujtahidi hadhil ummah, para mujtahid umat ini. Jadi bukan sembarang orang, tapi para mujtahid umat. Sejak kapan? Ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau di masa Nabi itu hujjah adalah Al-Kitab Sunnah. Das? Al-Hujjah itu Al-Kitab Sunnah. Enam. Sehingga ijma ini ditetapkan itu ba'dan Nabi. Atas perkara apa? Ala hukmin syar'i. Kesepakatan para mujtahid tadi itu di atas suatu hukum syar'i. Ini diingat. Jadi yang bersepakat itu apa? Ijma itulah kesepakatan. Yang bersepakat adalah mujtahid umat ini. Dan masanya adalah setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa nubuwah. Dan perkaranya adalah perkara hukum syar'i. Kata-kata ittifaq itu untuk menguatkan yang namanya khilaf. Kalau ada yang berselisih, ya, maka tidak ada ijma. Ini dua hal yang enggak bisa apa? Bersamaan. Kalau ada ijma, maka tidak ada khilaf atau ikhtilaf. Kalau ada ikhtilaf walaupun dari satu orang, tentunya yang mu'tabar, ya, yang teranggap, maka tidak ada ijma. Tidak ada ijma. Das fala yanqidu ma'ahul ijma. Walau min wahid. Dan tidak akan ada yang namanya ijma kalau ada ikhtilaf walaupun dari satu orang yang mu'tabar. Wahid itu maksudnya bahwa wahid yang mu'tabar. Nah, jadi kalau ada penyelisihan yang mereka itu enggak dianggap, maka ijma tetap mun'aqid. Misalkan apa, orang khawarij anggapan perempuan yang haid tidak sholat tapi dia mengqadha sholat, maka ini tidak dianggap penyelisihan mereka. Khilafuhum la yu'tabar. Ini yang lebih pantas adalah dikatakan qawlun syadz, kata yang ganjil, aneh. Nah, kemudian pernyataan mujtahidi hadhil ummah, kesepakatan para mujtahid umat ini, menunjukkan tidak masuk di dalamnya awam, muqallid. Ini enggak dianggap. Mereka sepakat atau tidak sepakat itu enggak dihitung. Artinya dalam konsensus, dalam pengambilan suara itu enggak ikut. Ya, enggak ikut dalam apa? Pengambilan suara. Kata-kata hadil ummah, umat ini menunjukkan kalau yang bersepakat selain umat ini, ya orang-orang kafir, ya, tidak dianggap. Mereka sepakat dengan kita atau tidak, itu tidak dianggap. Sehingga tidak masuk dalam konsensus. Nah, konsensusnya hanya untuk kalangan mujtahid hadil umat. Nah, kemudian pernyataan ba'da Nabi, ini kata Syekh, memberi faedah bahwasanya kalau ittifaq yang fi ahli Nabi itu bukan ijma, bukan ijma, karena dalil di saat itu enggak pakai ijma, dalilnya adalah Al-Kitab Sunnah. Al-Kitab Sunnah, sunnah kan ada sunnah qawliyah, sunnah qawliyah, sunnah taqriyah, kan gitu, paham? Ya bagus. Sehingga kalau itu sahabat mengatakan kunna naf'al kala fi ahli Nabi SAW, ini bukan hikayat ijma, ini bukan ijma, tapi ini justru namanya marfu'un hukman, ini namanya marfu' sejarah hukum. Jelas? Nah, la naqlan lil ijma, pernyataan seperti itu bukan untuk menukilkan ijma, tapi itu termasuk dalam hadis, dalam sunnah. Ya, karena marfu' itu kan ada dua, ada marfu' yang lafzan, ada yang hukman. Kalau yang seperti ini hukman. Kemudian ucapan ala hukum syar'i, atas suatu hukum syar'i, itu menunjukkan pembahasan ijma ini ada dalam masalah hukum syariat. La ala hukmin aqli wala adi, tidak dalam masalah hukum akal atau adat. Nah, dibahas pembahasannya ini masalah apa? Hukum syariat. Hukum syariat. Karena ijma ini adalah dalil min adillati syara', dalil syariat. Baik. Kesimpulannya apa? Al-ijma itu hujjah. Al-ijma itu hujjah. Ini indal jumhur. Menurut jumhur ulama bahwa ijma itu hujjah. Nah, di sana ada sebagian ulama yang tidak menganggap ijma sebagai hujjah. Seperti Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah tidak menganggap ijma itu hujjah. Begitulah Al-Imam Al-Wadi'i rahimahullah juga tidak menganggap ijma itu apa? Hujjah. Tapi jumhur ulama, ini yang dipilih oleh Syekh Al-Fahim rahimahullah di sini, bahwa ijma ini hujjah. Apa dasarnya? Yang pertama, firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Umat ini, umat Islam ini menjadi saksi atas manusia. Saksi atas apa? Kata Syekh, yashmulu 'ala a'malihim wa 'ala ahkami a'malihim. Saksi atas perbuatan mereka dan hukum perbuatan mereka. Mereka berbuat ini dan hukumnya ini. Dan yang namanya saksi, qauluhum maqbul. Saksi itu ucapannya diterima kan? Artinya apa? Hujjah. Hujjah. Ini dari sisi apa? Istidlalnya. Bahwa umat ini adalah saksi atas manusia. Ini menyaksikan amalan dan hukum amalan mereka. Dan kedudukan sebagai saksi menunjukkan ucapannya adalah makbul. Ya, kalau umat ini semua bersepakat atas suatu hukum syar'i, maka mereka itu ibarat saksi atas manusia. Nah, paham? Begitu pula dalil fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Bila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya apa? Kalau kalian sepakat, maka sudah jalani gitu ya. Fa innahum 'alal haqq. Kalau kalian sepakat, berarti kalian di atas kebenaran. Begitu. Kalau kalian berselisih, baru kembali kepada apa? Al-Qur'an Sunnah. Jelas? Kalian di sini maksudnya kan apa? Ulil amri yang disebut ya. Nah, juga hadis Nabi, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. ini lebih tegas lagi. Artinya kalau umat ini bersepakat wahum alal haq la alal dhalal, maka di atas kebenaran, tidak di atas kesalahan. Dan juga secara akal ya, kalau umat ini sepakat atas sesuatu perkara, ihtimalnya kan dua, benar atau batil. Kalau benar berarti hujah, kalau batil mana mungkin umat ini bersepakat ya untuk kebatilan. Padahal umat ini kata Allah Ta'ala apa? Kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat, kalian jadi saksi atas manusia. Mungkin tidak sesuatu umat yang dikatakan sebaik-baik umat yang menjadi saksi atas manusia kemudian bersepakat di atas kebatilan. Kata Syekh, hadza min akbaril muhal, ini diantara sebesar-besar kemustahilan yang enggak mungkin. Gitu? Ini secara akal. Gitu. Kalau ada umat ini sepakat, ya maksudnya orang-orang pilihannya, ya, mujtahidnya apalagi, sepakat atas satu perkara, dua ini ihtimalnya, alal haq atau alal batil. Kalau alal haq berarti hujah, kalau alal batil bagaimana mungkin mereka biasa kebatilan. Gitu ya, sesuatu yang tidak mungkin melihat kedudukan mereka yang dimuliakan di dalam Islam. Ini sehingga kesimpulannya al-ijma ya huwa hujjatun indal jumhur wa huwa sahih insyaallah. Ijma ini hujjah di sisi jumhur ulama dan ini yang sahih insyaallah. Ijma ada berapa? Ada dua. Ada qat'i ada dhanni. Qat'i itu pasti. Jadi maksudnya diketahui terjadi betul-betul umat ini sepakat tanpa perlu apa konsensus yang apa namanya mendetail. Nah, ini tentunya dalam perkara apa, perkara-perkara yang ma'lumun bil darurah, yang diketahui secara apa, secara pasti mesti umat ini mengetahuinya, mengakuinya. Seperti apa? Kewajiban sholat lima waktu. Kalau yang muslim mesti dia apa? Mengakuinya ya. Siapa ada seorang mengaku muslim tidak mengakui, ini menyelisihi gitu ya, pastilah dia akan keluar dari Islam. Jelas? Jelas ini? Jelas. Nah, maka ini namanya ijma qat'i. Ijma yang qat'i. Siapapun bisa apa? Menukilkan kalau ini ijma. Siapapun bisa apa? Menukilkan kalau ini ijma. Kenapa? Kan ini masalah yang ma'lum di darurat. Diketahui secara darurat. Di mana kalau ada seorang yang mengingkari ini ikhtilaf menyelisih masalah ini, pastilah dia akan apa? Dikeluarkan dari Islam. Mengatakan sholat lima waktu enggak wajib, dia bisa keluar dari Islam. Jelas? Maka kata Syekh, yakfuru mukhalifu, orang yang menyelisih akan kafir. Idza kana mimman la yajhalu, kalau dia termasuk orang yang bukan orang jahil gitu ya, orang yang waras gitu. Begitu pula keharaman zina. Ini maklumin di darurat, zina itu haram dalam Islam. Ya, jangankan mujtahid ya, awamnya umat ini pun ngerti. Ya, sampai pun orang kafir mengerti yang namanya zina dalam Islam itu apa? Haram gitu ya. Orang kafir itu loh. Walaupun mereka itu enggak dihitung ya. Ya, sebagai sesuatu yang dianggap dalam Islam ini. Ya, artinya ini sebagai apa? Takkil saja. Pihak-pihak yang tidak masuk dalam konsensus saja itu dipastikan mereka menyepakati ini, apalagi yang masuk dalam konsensus ini para mujtahidnya yang mereka dibangun di atas ilmu, terdidik di atas ilmu, tentulah apa dipastikan mereka akan sepakat. Nah, jelas ini maksudnya. Nih. Adapun yang kedua, ijma itu wani. Maksudnya dia butuh tatabbu' as-sikra untuk menetapkan kalau ini perkara yang sepakat umat di atasnya. Itu butuh tatabbu' as-sikra. Penelitian, pengkajian. Ya. Sehingga qad ikhtalafa al-ulama fi ahkami fi imkani subuti. Ulama berbeda pendapat tentang apakah mungkin menetapkan ijma dengan cara tatabbu' dan istiqra' ini. Ya, dalam masalah-masalah yang ghairu ma'lum bidharurah. Tidak diketahui secara pasti. Ya. Tapi kemudian mengatakan ijma dengan cara tatabbu' dan istiqra'. Apakah mungkin ini terjadi? Baik. Syekh mengatakan yang paling rajih dalam masalah ini adalah ra'yunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan dalam kitabnya Aqidah Wasithiyah, ijma itu yang dhabit akan terbentuk ya. Maka na alihi salaf as-salih. Ya. Yaitu apa yang terjadi di masa as-salafus salih. Maksudnya siapa salafus salih? As-sahabat. Karena sahabat itu bilangannya masih bisa di apa namanya dicakup gitu ya. Terkhusus sebelum mereka apa? Berpencar. Ketika misalkan masih posisi di Mekah atau di Madinah, belum ada yang namanya apa berpencarnya sahabat. Nah, di masa-masa seperti ini, kalau terjadi ijma, nah, maka inilah ijma yang mundhadid, yang bisa kita mengatakan sah. Karena untuk tatabu dan istiqra'nya itu mungkin, masih mungkin ya. Bilangan sahabat masih bisa dihitung dan dikenal. Nah, dan juga di saat itu hampir tidak ada yang namanya perselisihan, berbeda dengan masa setelah mereka. Kata Syekh, id ba'dahum kathra al-ikhtilaf wa intashara al-ummah. Karena kalau masanya itu setelah masa salafus saleh, setelah masa sahabat, itu banyak ikhtilaf dan umat ini bilangannya banyak. Jadi kalau mau konsensus gitu, ya enggak mungkin ya. Di Mekah, Madinah, di Irak aja berapa, di Yaman, di Mesir, di mana udah kemana-mana. Mau konsensus gimana? Ya, kalau zaman sekarang mungkin ada apa namanya media sosial gitu, mungkin bisa saja ya. Tapi kalau zaman dulu sulit. Ya mau apa? Mengenali mereka semua sepakat dalam masalah ini. Cara menggabungkan suara mereka itu gimana caranya? Ya. Nah, nggak ada TPU apa? TPS. Nah, lagi sehingga ijma yang dhanni ini dikatakan dia membalik ya, bila ijmanya apa? Ijma ushah sahabat. Jelas, itu intinya. Adapun ijmanya setelah sahabat ini yang sulit. Sulit apa? Untuk dibuktikan. Karena terlalu banyaknya umat ya, dan tersebarnya mereka. Begitu. Baik. Kemudian diingatkan di sini bahwasanya umat ini tidak akan mungkin bersepakat di atas penyelisihan dalil yang sahih, yang sharih, yang tidak dimansuh. Ini diingat-ingat. la yumkinu an tujmi'a ala khilafi dalilin sahihin sarihin ghairu mansukh. Umat tidak akan mungkin berselisih di atas penyelisihan dalil yang sahih sarih yang tidak dimansukh. Tak mungkin. Ya. Jadi artinya apa? Enggak mungkin yang namanya ijma ini berselisih dengan apa? Dalil, jelas? Dengan Al-Qur'an was sunnah. Enggak mungkin. Kalau kamu melihat ada ijma dan kamu mengira ini bertentangan dengan hadis atau dengan ayat, bagaimana ini cara menyikapinya? Ada banyak ihtimal. Ihtimal yang pertama, boleh jadi dalilnya itu enggak sahih. Misalkan hadis ya, katanya ijma, tapi di sana ada hadis yang berbeda dengan ijma ini. Ihtimalnya boleh jadi ya, kalau memang ijma ini sudah dipastikan munqabit ya, ijma ini munqabit, boleh jadi dalilnya ini yang enggak sahih. Periksa sanadnya. Paham? Boleh jadi enggak sahih. Atau kalau dia sahih, tidak sahih bertentangan dengan ijma. Paham? Nah, ada ihtimal yang lainnya, mungkin dia sahih, sahih tapi sudah mansukh. Ada dalil yang lain yang menghapus hukumnya. Ihtimal yang lain, ijma'nya yang enggak benar. Paham? Artinya penukilan ijma' ini yang tidak tepat. Ternyata di sana ada khilaf yang kamu belum tahu. Nah, gitu. Jelas. Nah, yang pasti secara umum yang namanya ijma itu tidak akan mungkin berselisih dengan Al-Qur'an Sunnah. Nah, kalau berselisih mesti ada yang enggak beres. Entah itu dari sisi menetapkan dalilnya ya, kesahihannya enggak sahih, atau sahih tapi enggak sharih. Ya. Atau malah mansukh, atau memang ijma'nya yang enggak benar. Artinya di sana ada ikhtilaf. Ya, yang tidak terhitung begitu. Padahal di sana ada ikhtilaf. Sehingga enggak boleh kemudian apa? Berdalil dengan ijma' untuk menentang Al-Qur'an Sunnah, enggak bisa. Paham? Enggak mungkin. Syarat untuk menentang ijma' itu apa? Syaratnya yaitu bitariqin sahih. Jalannya atau jalan yang benar. Cara tatabbu dan istiqra'nya itu ya harus sahih. Ya, entah itu imma masyhuran bainal ulama atau boleh jadi itu karena perkara yang sudah masyhur kalau ulama. Kalau saya ini ijma. Ulama sudah sangat mengenal itu, ini ijma. Atau yang menukilkan mengatakan ajma'a sahabatu ala kada, yang menukilkan ini orang yang sahih, yang thiqah wasilit tilak, orang yang luas telaahnya itu. Contohnya siapa? Kayak Ibn Hazm. Kalau menukilkan ijma Ibn Hazm ini, para ulama pegang ini secara umum ya, para ulama, karena dia orangnya thiqah dan juga kuat itilaknya itu, luas pengkajian dia itu luas. Contoh yang lain seperti Ibn Taimiyah. Ini kalau menukil ijma ini enggak main-main ini. Karena dia luas sekali istilahnya. Begitulah Ibn Hajar. Nah, ini juga luas sekali istilahnya. Dan semisal mereka ini. Ini kalau yang seperti ini yang menukilkan ijma ini insyaallah lebih apa? Menenangkan. Baik. Nah, di sana ada sebagian ulama yang biasa menukilkan ijma, tapi seringkalinya enggak tepat. Nah, sehingga dikenal kurang mantap gitu kalau dia menukilkan ijma. Seperti siapa? Ibnu Mundhir. Itu kalau dia menukilkan ijma perlu dibahas lagi. Nah, kalau dia sendirian saja ya, dia menukilkan ijma karena dalam banyak hal dia mengatakan ijma tapi ternyata ada di sana ikhtilaf. Nah, begitu pula Ibnul Wazir juga kalau menurut ijma dia kurang. Begitu pula Imam Nawawi rahimahullah. Nah, syarat yang kedua, alla yasbiquhu khilafun mustaqil. Tidak boleh didahului oleh ikhtilaf yang sudah tetap. Ya, artinya kalau ada masalah ini dikenal dalam masalah ini terjadi ikhtilaf, nah, maka nggak bisa kemudian menetapkan setelah itu ijma. Ya, paham? Fa in sabaqahu dzalik fala ijma. Kalau ya, didahului oleh adanya ikhtilaf maka tidak ada ijma. Kalau memang sebelumnya sudah ada lah itu. Jelas? Nah, prinsipnya apa? Li'annal aqwal la tabtulu bi mauti qa'iliha. Itu diingat. Karena namanya aqwal, suatu pernyataan, itu tidak akan batal dengan semata-mata meninggal orang yang mengucapkannya. Paham? Yang di masa sahabat ini ada perselisihan dalam masalah ini. Kemudian di masa tabi'in, di masa atas setelahnya, enggak ada perselisihan dalam masalah tadi. Ah, perselisihan yang di masa sahabat ini dihitung atau enggak? Tetap dihitung, paham? Kalau memang sudah apa? Sahabat. Ada perselisihan di masa sahabat itu. Nah, sehingga enggak bisa menetapkan ijma setelahnya di masa tabi'in atau setelahnya, paham? Dengan semata-mata alasan, tapi kan zaman sahabat sudah berlalu. Ini zamannya kita, misalnya. Tidak bisa. Jelas? Kalau memang di masa dahulu, generasi awal, sudah ada ikhtilaf itu. Paham? Nah, ini penting. Baik. Prinsipnya, al-ijma la yarfa'ul khilafas sadid. Itu dia. Ijma itu tidak bisa mengangkat perselisihan yang sudah berlalu. Perselisihan tetaplah perselisihan. Nah, hanya saja innama yamna'u min huduthi khilafin. Ijma itu hanyalah mencegah dari adanya ikhtilaf. Artinya kalau dulu di zaman sahabat ijma mereka atas masalah ini, maka ikhtilaf yang ada setelahnya itu enggak dianggap. Paham? Yang dipegang ini ijma. Sahabat sepakat dalam masalah ini. Kalau nanti ada dakwaan tabiin, atau tabiin atau misalnya menyelisih, penyelisihnya itu enggak dihitung. Paham? Karena sudah tetap ijma sebelumnya. Hadza huwal qaul rajih. Ini pendapat yang rajih. Li quwwati ma'khadhihi, karena kuatnya pengambilan dalilnya ini. Ada yang mengatakan itu enggak perlu, enggak disyaratkan yang kedua ini. Artinya apa? Ijma itu di satu masa bisa terjadi, ya, yang tidak terjadi di masa yang lain. Misalkan di masa sahabat ikhtilaf, tapi di masa tabiin ijma, ya tetap ijma. Yang di masa sahabat nggak dihitung, paham? Karena mereka berpendapat tidak dipersyaratkan ijma itu tidak boleh didahului adanya ikhtilaf di masa sebelumnya. Nah, yang sahih tidak begitu, paham? Seperti yang tadi. Begitu pula jumhur ulama tidak mempersyaratkan inqiradu asril mujmi'in, tidak mempersyaratkan punahnya generasi mereka yang berijma' tadi. Ini jumhur ulama tidak dipersyaratkan. Artinya kalau mereka bersepakat, ya, semata-mata itu di masa mereka, itu sudah dikatakan ijma. Nah, karena katanya ijma itu hujjah laisa biha ishtirat inqidar al-asr, tidak ada padanya persyaratan punahnya generasi tersebut. Naam. Ini indal jumhur, tidak dipersyaratkan harus punahnya generasi. Paham maksudnya? Karena sahabat sepakat. Ya sudah, kalau memang saat itu sepakat ya sudah. Dikatakan ijma, dinukilkan ijma tanpa menunggu generasi sahabat ini apa? Punah. Harus misalkan di tahun ini sahabat sepakat atas masalah ini ya. Dicatat ya, dicatat. Kalau jumhur mengatakan sudah ini sudah cukup. Ya, enggak perlu nunggu apa? Generasi sahabat ini mati semua. Jelas? Sebagian lagi mengatakan dicatat, tapi jangan dikatakan ijma dulu sampai generasi sahabat ini apa? Punah semua. Gitu. Baru tetaplah apa? Ijma. Jadi kalau belum, maka belum ijma. Karena mungkin mereka nanti kan berubah pendapat. Begitu. Jadi jumhur ulama enggak mengatakan begitu. Kalau mereka sudah sepakat sudah. Ya. Artinya apa? Kalau nanti terjadi setelah itu ikhtilaf, ya itu enggak dihitung. Tidak dihitung. Iya. Kemudian kalau ada sebagian mujtahid mengatakan suatu perkataan perbuatan kemudian itu masyhur di kalangan ahli ijtihad di masa itu, tidak ada yang mengingkarinya padahal mereka mampu mengingkari, apakah ini disebut ijma? Karena di kalangan sahabat ya, Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan masalah ini hukumnya begini, tidak ada sahabat yang mengingkari padahal mereka mampu mengingkari. Tidak ada yang mengingkari. Diam, semuanya diam. Apakah ini bisa dianggap sebagai ijma? Atau sekedar hujah tapi bukan ijma? Atau bukan ijma bukan hujah? Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan itu ijma, ada yang mengatakan itu hujah bukan ijma, ada yang mengatakan itu bukan ijma juga bukan hujah. Mana yang benar? Nah, yang benar pendapat yang keempat, yaitu inin qaradu qabla al-inkar fa huwa ijma. Kalau mereka sudah punah dan tidak ada pengingkaran saat itu, maka ini ijma. Menunggu apa? Punahnya generasi mereka. Paham? Karena kalau mereka terus diam atas masalah tadi sampai punah generasi mereka, di saat mereka mampu untuk mengingkarinya, ini menunjukkan bahwa mereka sepakat. Nah, ini kata Syekh aqrabul aqwal, pendapat yang paling mendekat. Jelas? Jadi ingat, kalau ada seorang mujtahid mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu amalan yang diketahui, dikenal itu di kalangan mujtahid yang lain dan mereka tidak mengingkarinya, apa hukumnya? Ada tiga pendapat ya. Ada yang mengatakan itu ijma, yang pertama. Yang kedua, dia mengatakan itu hujah tapi bukan ijma. Yang ketiga, dia mengatakan itu bukan hujah juga bukan ijma. Tiga qaul. Yang lagi adalah perkataan yang keempat, yaitu menunggu punahnya generasi mereka. Kalau sampai generasi mereka itu punah dan tidak ada pengingkaran, maka ini ijma. Paham? Ini kata Syekh Utsaimin aqrabul aqwal, pendapat yang paling mendekat. Ini yang disebut dengan ijma sukuti. Wa hadha alladhi yusamma bi ijma sukuti. Ijma sukuti. Itu pembahasan singkat masalah ini. Mudah-mudahan difahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.